pesisir ombak di laut nan biru bernyanyi merdu burung jalan menyambut kau kasih telah kembali bersama cinta yang suci. Secerah sinar sang mentari pagi, sesejuk hembusan sang bayu, cinta di hatiku yang ku sembahkan untukmu, oh kasih dambaku. Di sisi hatiku, biarlah cinta ini bersemi. Sang bayu, cinta di hatiku yang ku sembahkan untukmu, oh kasih jambaku. Berjanjilah kau takkan meninggalkanku, berjanjilah untuk selalu hatimu kasih di sisi hatiku.